menjelaskannya ketika dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, agar seorang hamba benar-benar menanamkan rasa takut dalam dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah, perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah di atas muka bumi ini. Karena bumi akan menjadi saksi di hari kiamat kelak tentang perbuatan seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan. Kalaupun seorang pernah terjerumus dalam kemaksiatan, dia pernah berbuat sesuatu dosa, hendaklah dia bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya yang akan kita bahas, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa an'amu wa sahibu al-qarni qad iltaqama al-qarna. Kata beliau alaihi salatu wassalam, bagaimana aku bisa yakni menikmati kehidupan ini sementara sahibul qaran, yaitu malaikat yang akan meniupkan sangkakala di hari kiamat, qad iltaqama al-qarna, dia telah siap untuk meniupkan sangkakala tersebut. وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ. Dan dia, yakni malaikat yang akan meniup trompet atau sangkakala, dia sedang mendengar izin. Ini kapan dia diizinkan untuk meniupkan sangkakala, maka dia akan meniupkan sangkakala yang menunjukkan terjadinya kiamat. Fakanna dzalika thaqula ala ashhaba ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ini benar-benar menjadikan sesuatu yang berat bagi para sahabat, berat terasa oleh mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka beliau berkata kepada mereka, kepada para sahabat beliau, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, katakanlah cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Hadis ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hadis yang hasan, baik derajatnya, dan para ulama yang meneliti hadis ini mengatakan hadis ini adalah hadis sahih li ghairihi, hadis yang sahih karena ada hadis lain yang menguatkan hadis ini. Para pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini salah satu di antara hadis yang memberitahukan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang gaib, berita-berita yang kita tidak mengetahui, kita tidak melihat. Tetapi ketika berita ini datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, berita datangnya dari beliau, maka kita mempunyai kewajiban untuk beriman kepada berita tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berbicara kecuali hak. Beliau tidak berbicara kecuali yang benar. Dan beliau ada orang yang benar, orang yang jujur, orang yang dibenarkan perkataan beliau. Rasul alaihissalam dalam hadis ini, beliau memberitahukan tentang keadaan diri beliau. Padahal beliau seorang yang telah dijamin surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijamin diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi meskipun demikian, beliau mengatakan, kaifa an'amu, bagaimana aku bisa menikmati, bagaimana aku bisa merasa nyaman dalam kehidupanku ini, sementara sahibul qaran, yaitu malaikat yang akan meniupkan sangkakala, yaitu malaikat Israfil, beliau telah siap untuk meniupkan sangkakala tersebut. Ya, Jadi sangkakala itu ya sudah berada di mulut Israfil alaihissalam. Beliau tinggal mendengar atau beliau mengamati dan mencermati ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah memerintahkan beliau untuk meniupkan sangkakala yang berarti terjadinya kiamat besar, maka beliau akan melaksanakannya alaihi salam. Nah, oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam beliau menjelaskan kepada para sahabat ya tentang keadaan ya adanya rasa takut dalam diri beliau, dan ini yang seyogianya dimiliki oleh setiap orang beriman, ada rasa takut dalam diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala akan azabnya, ya akan peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang besar yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Maka Rasul alaihissalam adalah contoh teladan manusia yang paling takut pada Allah taala, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kata beliau, bagaimana aku bisa menikmati kehidupan ini sementara sang yani malaikat yang akan meniupkan sangkakala telah siap dan menanti perintah dari Allah. Kalau Allah memerintahkannya untuk meniupkan sangkakala itu, maka dia akan meniupkan sangkakala tersebut. Ya. Nah, berita yang disampaikan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut menjadikan sesuatu yang berat bagi para sahabat. Dan ini menunjukkan ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan rasa takut mereka yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena manusia akan dimatikan, kemudian akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla akan perbuatan-perbuatan mereka. Maka berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar menjadikan para sahabat ya merasa berat, ya merasa khawatir, merasa takut. Nah, melihat keadaan mereka yang muncul rasa takut dalam diri mereka dengan berita yang disampaikan oleh Nabi alaihissalam tersebut, maka beliau kemudian mengarahkan mereka ya kepada suatu amalan, mengarahkan mereka kepada suatu doa dan bacaan, yang dengan doa dan bacaan tersebut insya Allah terhindar dari kekhawatiran-kekhawatiran tersebut. Karena orang mukmin dia hanya bertawakal kepada Allah, orang mukmin hanya pasrah kepada Allah, orang mukmin dia bergantung kepada Allah dan dia tidak bergantung pada selain Allah. Ya. Dan apa yang telah Allah takdirkan pasti akan terjadi. Semua akan mengalami hari kiamat itu. Akan melihatnya, merasakannya. Ya. Oleh karena itu, Rasul alaihi salatu wassalam mengarahkan, membimbing para sahabat beliau karena kekhawatiran tersebut dengan mengajarkan pada mereka, faqala lahum qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Katakanlah, ucapkanlah, hasbunallah, cukuplah Allah yang akan mencukupi kami, yang akan menjaga kami, yang akan memelihara kami, yang akan melindungi kami. Ya. Wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pemelihara, sebaik-baik yang menjaga hamba-hambanya yang beriman. Nah, kalimat ini kalimat yang agung, kalimat yang besar, tapi sayangnya hanya sedikit atau banyak di antara kaum muslimin telah melalaikan kalimat ini, yaitu kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Padahal kalimat ini adalah kalimat yang agung. Kalimat yang menunjukkan kebergantungan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Kalimat yang menunjukkan ketidakberdayanya seorang hamba dalam kehidupannya di dunia ini. Bahwa dia tidak mempunyai daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan perlindungan Allah, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini telah disebutkan pula ya oleh dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad bin Hanbal dari hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang kalimat ini, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, yaitu kalimat yang diucapkan, kalimat yang dibacakan oleh Ibrahim alaihi salat wassalam ketika beliau akan dimasukkan ke dalam api, akan dibakar oleh penguasa yang zalim. Ya, dia mengucapkan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam satu riwayat dengan tunggal, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung, penjaga, pelindung bagiku, dan dia sebaik-baik pelindung. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini qalaha Ibrahim alaihi salam, kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar, ketika beliau dicampakkan ke dalam api oleh penguasa yang zalim Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Sementara Nabi Ibrahim mempertahankan akidahnya, tauhidnya, dan mengajak manusia kepada tauhid agar menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, maka beliau mengucapkan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat ini juga yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika orang-orang berkata, ketika manusia mengatakan, memberitahukan dan mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang semua telah berkumpul untuk menyerang kalian, yakni kaum mukminin, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Takutlah kalian, wahai orang beriman, kepada mereka. Karena kabilah-kabilah Arab telah berkumpul untuk menyerang kota Madinah, menyerang kaum mukminin. Maka kalimat yang diucapkan, ya, setelah ada berita ini, ya, innan nasa qad jama'u lakum, bahwasanya manusia telah berkumpul untuk memerangi kalian. Fakhshawhum, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, ternyata berita ini, ya, justru menambah keimanan orang-orang yang beriman, menambah keimanan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan dia sebaik-baik pelindung. Ini disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam surat Ali Imran ayat yang ke-173. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ketika kita dalam kondisi, ya, ya, ini bagian dari zikir pada Allah Ta'ala. Apalagi seorang yang berada dalam kondisi ketika dalam keadaan kesulitan, ketika dalam keadaan gundah gulana, ketika dalam keadaan terancam, maka hendaklah dia memperbanyak membaca kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Kalimat yang luar biasa, yang menunjukkan kebergantungan seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sebaik-baik pelindung. Dia akan menyelamatkan kaum mukminin. Dia akan melindungi kaum mukminin. Jalla jalaluhu. Allah yang maha mulia. Allah yang maha besar. Maka seorang yang berakidah tauhid, yang yakin betul kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan ragu melihat keadaan dunia atau mendapat ancaman-ancaman. Ya. Kita kadang-kadang bahkan banyak di akhir-akhir sekarang ini selalu mendapatkan misalnya melalui WhatsApp berita-berita, ya, yang seakan-akan berita itu menakut-nakuti kaum muslimin, menakut-nakuti kaum mukminin. Dan ini sebetulnya perilaku yang tidak dibenarkan dari segi agama. Ya. Maka apabila kita mendengar berita-berita yang demikian, ya, kadang-kadang berita itu pun adalah berita-berita hoax, bohong, hendaklah kita memperbanyak mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kalimat ini kalimat yang mulia. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau akan dilemparkan, dicampakkan dalam api, beliau mengucapkan kalimat ini. Beliau berlindung pada Allah dari kejahatan manusia, dari kejahatan raja, penguasa yang menuhankan dirinya, yang menyuruh rakyatnya untuk menyembahnya. Maka Nabi Ibrahim hanya bertawakal kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, karena beliau yakin betul, dan setiap orang beriman yakin bahwa Allah yang melindungi hamba-hambanya dari kejahatan, berbagai macam kejahatan makhluk-makhluk ciptaannya. Allah yang melindungi mereka. Kemudian kalimat ini juga diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin ketika berita bahwa orang-orang kabilah-kabilah Arab kaum musyrikin sedang berkumpul, bersatu padu untuk menyerang kota Madinah, menyerang kaum mukminin, menyerang Rasulullah sallallahu dan pengikut-pengikut beliau yang beriman. Maka yang diucapkan oleh mereka kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan berita-berita itu justru menambah keimanan mereka, bukan melemahkan mereka, bukan menjadikan mereka takut, tapi bertambah iman mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka iman adalah benteng bagi seorang mukmin. Iman adalah modal yang amat berarti bagi seorang mukmin. Ya. Dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, problematika yang dihadapinya dalam kehidupan ini. Ya. Ini kalimat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang tingkatan-tingkatan ketakwaan manusia. Ya. Bahwa tentu Rasulullah SAW adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana beliau bersabda, ana a'lamukum billah wa akhsyakum lahu. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian. Dan aku adalah orang yang paling takut pada Allah di antara kamu sekalian. Maka semakin tinggi ilmu seseorang tentang Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, kebesarannya, keagungannya, maka dia akan semakin takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana takut itu mendorong dia untuk beramal yang soleh, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian, tentu setelah Rasulullah SAW, tingkatan rasa takwa kepada Allah Ta'ala setelah beliau adalah para sahabat beliau. Karena mereka yang mengalami bertemu dengan Nabi SAW, mereka yang disampaikan langsung hadis-hadis beliau, di masa mereka turunnya Al-Quranul Karim, maka dari itu, orang-orang yang paling berilmu setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat beliau, radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dari itu mereka ketika mendengar berita ini dari Nabi SAW bahwa Israfil alaihissalam, malaikat yang meniupkan roh, yang meniupkan sangkakala sudah siap menunggu perintah Allah. Kapan Allah perintahkan, maka dia akan melaksanakannya. Ya. Nah, ketika mereka mendengar berita ini, bertambah ketakwaan mereka, takut mereka. Sehingga Nabi SAW membimbing mereka dan marahkan mereka untuk memperbanyak, untuk mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita yang pasrah kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, kita menjadikan Allah sebagai sebaik-baik pelindung. Itulah orang mukmin. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang malaikat yang mulia, yaitu Israfil alaihissalam. Beliau adalah malaikat yang akan meniupkan sangkakala, dan para malaikat tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis ini, wastama al-idhna, dan Israfil sedang mendengar dengan mencermati, ya, sedang mendengar kapan diizinkan dia untuk meniupkan sangkakala. Ya, kapan diizinkan untuk meniupkan sangkakala, maka beliau akan segera melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun sekaligus menunjukkan ketaatan para malaikat alaihi wassalam. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang taat kepada Allah. La yasuna Allah ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat pada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa kewajiban untuk beriman akan adanya tiupan sangkakala di hari kiamat kelak. Dan ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-99. Wa nufikha fis-suri fajama'nahum jam'a. Dan ditiupkanlah sangkakala itu fajama'nahum, maka kami yaitu Allah Ta'ala mengumpulkan mereka. Dan sebenar-benarnya Allah yang akan mengumpulkan manusia, ya, membangkitkan manusia setelah mereka menjadi tulang belulang, mati, ya, ditelan oleh bumi ini. Artinya mati dalam keadaan mereka tulang belulang, mereka di dalam bumi ini. Allah bangkitkan mereka. Dan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan mereka akan dibangkitkan dengan jasad dan ruh mereka. Ya. Manusia dibangkitkan dari kiamat, ya, dengan jasad-jasad mereka dan dengan ruh-ruh mereka. Karena ada sebagian filosof yang mengatakan bahwa manusia dibangkitkan dari kiamat hanya ruhnya saja, adapun badannya tidak. Ya, ini termasuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyaknya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwa saya manusia akan dibangkitkan dengan jasad-jasad mereka. Ya. Manusia akan dibangkitkan dengan jasad-jasad mereka di hari kiamat kelak. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa para malaikat mempunyai tugas masing-masing. Ya. Malaikat Allah memiliki tugas. Ada yang tugas menyampaikan wahyu seperti Jibril alaihissalam. Ada yang bertugas untuk menurunkan hujan atas perintah Allah, yaitu Mikail. Ada yang bertugas untuk mencabut ruh manusia, yaitu Malakul Maut, dan seterusnya. Jadi setiap malaikat memiliki tugas dan mereka mengerjakan tugas masing-masing dari apa yang diperintahkan dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita kewajiban orang mukmin untuk senantiasa isti'anah billah. Senantiasa minta pertolongan kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Allah zat yang Maha mendengar, zat yang Maha melihat, zat yang Maha kuasa, zat yang Maha kaya. Ya. Itu Allah Azza wa Jalla. Jangan kita bergantung pada selain Allah, meminta kepada selain Allah, meminta kepada makhluk-makhluk Allah, jangan. Siapapun orangnya, mereka lemah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Allah, zat yang Maha hidup, zat yang Maha mendengar, zat yang Maha kaya raya. Mintalah pada Allah, bergantunglah pada Allah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang cinta dan kecintaan serta belas kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Beliau selalu membimbing mereka kepada kebaikan. Tidak ada satu kebaikan yang mendekatkan mereka kepada surga melainkan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya, tidak ada satu keburukan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka melainkan telah diingatkan oleh Nabi SAW, dilarang oleh beliau mereka untuk mengerjakannya. Maka Rasul SAW orang yang paling belas kasihan kepada umat beliau. Maka dari itu, pada setiap kesempatan, pada setiap munasabah, beliau selalu membimbing umat beliau kepada kebaikan dan kepada hal-hal yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzila ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi aljannah." Yang artinya, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Man khafa adlaja," barang siapa yang takut. Takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut akan keadaan di hari kiamat kelak, maka dia akan adlaja, yaitu bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Ta'ala. Jadi orang yang takut, orang yang bertakwa, dia akan mempersiapkan untuk dirinya amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, amal-amal ketaatan. Dan dia menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi barang siapa yang takut, man khafa adlaj. Siapa yang takwa kepada Allah, takut kepada Allah, dia memperbanyak amal-amal kebaikan. Wa man adlaja balaghal manzil. Dan barang siapa yang dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah, dia akan sampai kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia akan sampai pada tujuannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah bahwasanya sil'atallah, barang dagangan Allah, itu sesuatu yang mahal. Ya. "Ala inna sil'atallahi al-jannah." Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu adalah surga. Ya. Maka dari itu surga bukan sesuatu yang hanya diangan-angankan belaka. Untuk mendapat surga bukan dengan angan-angan. Untuk mendapat surga bukan dengan khayalan. Tapi untuk memperoleh surga, pertama adalah dengan rahmat Allah, taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan apa yang dilaksanakan oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dari iman yang dimilikinya, amal-amal kebaikan yang dikerjakannya, ya, inilah sebagai sebab dia mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang jelas bahwa sil'atullah, barang dagangan Allah, adalah sesuatu yang mahal. Oleh karena itu orang yang mengetahui dan kehidupan ini, dan mengetahui makna dari kehidupan ini, ya, dan mengetahui betapa mahalnya surga itu, maka dia akan betul-betul bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam melaksanakan amal-amal kebaikan, ketaatan-ketaatan pada Allah azza wa jalla. Karena dia tahu bahwa surga Allah bukan sesuatu yang murah. Surga Allah sesuatu yang mahal. Ya. Oleh karena itu, apa yang kita dapatkan dari para salaf, ucapan-ucapan mereka, contoh-contoh amal-amal perbuatan mereka, ini benar-benar menunjukkan pemahaman mereka yang benar tentang agama ini. Ya. Jauh dari apa yang kita pahami. Banyak orang di zaman ini memahami agama ini bahwa surga itu gampang, mudah didapat. Ya. Bahwa surga itu atau agama ini mudah. Agama ini kadang-kadang digampangkan. Sehingga kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Dan menerjang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena punya pemikiran demikian. Agama ini mudah. Bahkan dipermudah-mudahkan oleh mereka. Na'udzubillah. Tidak. Islam meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dahulu para ulama, para salaf, para sahabat dan yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang taat pada Allah Azza wa Jalla. Semua amal kebaikan mereka lakukan semampu mereka. Para sahabatlah orang-orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Para sahabatlah orang-orang yang mereka selain beriman yang merupakan pokok dari semua kebaikan, mereka adalah juga orang-orang yang mengisi kehidupan mereka dan beribadah pada Allah. Mereka berjihad fi sabilillah. Mereka mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah SAW. Ataupun mereka diutus tanpa Rasulullah SAW. Berjihad fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Contoh-contohnya banyak. Terutama para khulafaur rasyidun. Abu Bakar Siddiq mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Umar bin Khattab mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Jadi para sahabat, mereka bukan orang-orang yang hanya bisa ngobrol, hanya bisa bicara. Tidak, tapi mereka buktikan, mereka amalkan. Mereka infakkan harta-harta mereka. Amal-amal kebaikan mereka lakukan. Yang wajib maupun yang sunnah. Ini yang mereka lakukan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya benar apa yang mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik umat manusia. Hak. Mereka berhak mendapatkannya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah ridho pada mereka semuanya. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka. Para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang telah mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hasan al-Basri. Salah seorang tabi'in. Salah seorang yang zahid. Orang yang betul-betul dalam hidupnya tidak cinta kepada dunia ini. Beliau pernah ditanya sebab kezuhudannya. Apa yang menyebabkan beliau ini zuhud? Orangnya Masya Allah taat pada Allah. Waktunya untuk beribadah pada Allah. Ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ditanya tentang sebab kezuhudannya, maka beliau menjawab. Kata beliau yang pertama, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku mengetahui, aku meyakini. Anna rizqi, bahwa rezeki aku ini tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Tidak akan mungkin nyasar ke tempat lain. Maka tenanglah hatiku. Fatma'anna qalbi. Karena dia yakin betul. Tidak ada rezeki yang nyasar. Rezeki akan mencari siapa pemiliknya. Kepada yang berhak mendapatkannya. Yang memiliki rezeki itu, dia yang akan mendapatkan rezeki itu. Makanya Hasan al-Basri mengatakan, aku yakin bahwasanya rezeki aku tidak akan diambil oleh orang lain. Tidak akan jatuh ke tangan yang lainnya. Maka tenanglah hatiku. Yakni dalam beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, wa'alimtu anna amali atau a'mali la yaqumu biha ghairi fastaghaltu biha. Kata beliau, dan aku yakin bahwasanya amal-amal ibadahku, amal-amal perbuatan ibadahku ini tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Maka dari itu aku perbanyak, aku sibukkan hidupku untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi amal kita ini kita yang kerjakan. Sholat ya kita yang mengerjakannya, puasa kita yang mengerjakannya. Tidak mungkin diwakilkan pada orang lain. Selama kita hidup. Pada itu Hasan al-Basri mengatakan tentang ketenteraman hidupnya, kezuhudan dalam kehidupan di dunia ini. Karena beliau mengatakan, aku yakin betul bahwa amal-amal perbuatanku ini, amal-amal ibadahku ini tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Makanya aku sibukkan diriku dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa'alimtu anna allaha wa'alimtu anna al-mauta sayakhudhuni. Wa'alimtu anna al-mauta, aku mengetahui betul, meyakini bahwa pasti aku ini akan. Yang ketiga, kata beliau, alimtu anna rabbi muttali'un alayya. Aku meyakini bahwasanya Tuhanku senantiasa memantau aku, senantiasa melihat, mengawasi aku. Ya. Fastahyaitu an yarani wa ana ala ma'siyah. Maka kata beliau, aku ini merasa malu. Kalau aku dilihat oleh Allah dalam keadaan maksiat. Maka beliau menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat karena keyakinannya bahwa Allah Maha melihat. Allah senantiasa memantau, melihat hamba-hambanya. Kata beliau, aku malu kalau Allah melihat aku dalam keadaan maksiat padanya. Kemudian yang keempat, wa alimtu annal mauta yantadhiruni. Yang keempat kata beliau, dan aku yakin bahwasanya kematian menanti aku. Ya. Kematian menanti aku. Maka dari itu kata beliau, ya fastaghaltu ya liliqai rabbi. Maka aku menyibukkan diriku untuk pertemuanku dengan Tuhanku dan Allah Subhanahu wa taala. Au kama qala rahimahullah taala. Jadi ini empat poin yang disebutkan oleh beliau tentang mengapa beliau senantiasa dalam keadaan zuhud di dunia ini dan senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga ada dengan iman dan amal soleh. Surga untuk menggapainya bukan dengan khayalan. Ya. Bukan dengan renungan, tetapi dengan amal perbuatan. Ya, dengan beribadah kepada Allah. Yang memperbanyak amal kebaikan dan ikhlas dalam beramal. Dan mengikuti apa yang diajarkan. Dan dituntun oleh Nabi SAW. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yaitu, hendaklah seorang hamba memperhatikan masalah ibadahnya. Kehidupan dunia ini tidak akan habis. Dalam arti kesibukan-kesibukan. Kalau kita mengatakan aku sibuk, aku sibuk, aku sibuk. Kemudian tidak menyisihkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Maka kesibukan itu tidak akan berakhir. Kecuali dengan kematian. Oleh karena itu seorang harus mempunyai waktu untuk beribadah kepada Allah. Dari sekian waktu yang Allah berikan kepadanya. Sehari semalam 24 jam. Ada saat untuk dia bermunajat pada Allah. Ada saat untuk dia muhasabatun nafsi. Menghitung-hitung dirinya, amal perbuatannya. Ada waktu untuk dia keluar mencari nafkah, mencari makan dan minum. Ya. Ini seyogyanya. Ya, seorang pandai membagi waktu dalam kehidupannya ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita atau memberikan pelajaran bahwa kita dianjurkan berbanyak infak, berbanyak beramal. Menginfakkan sebagian dari harta yang kita miliki. Ya. Karena dengan sedekah, dengan amal-amal kebaikan yang lainnya, setelah rahmat Allah Azza wa Jalla, seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata An-Nawawi rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurla. Qultu ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhuhum ila ba'dhin. Qala ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalika. Wa fi riwayatin, al-amru أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. Hadis ini muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau. Mereka. Nabi SAW bersabda, yusharun nasu yawmal qiyamah. Manusia akan dikumpulkan di hari kiamat kelak. Dalam keadaan khufah. Khufah itu artinya tidak beralas kaki. Jadi bangkitkan dari kiamat dalam keadaan tidak bersandal, tidak bersepatu. Kaki yang kosong dari itu semuanya. Hufah. Urah dalam keadaan tidak berpakaian. Dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Ghurla juga dibangkitkan dalam keadaan tidak berkhitan. Sebagaimana mereka dilahirkan, seorang dilahirkan dalam keadaan tidak bersendal. Tidak ada bayi di dunia ini sekaya apapun orang tuanya, lahir ada sendalnya. Lahir dan berpakaian. Tidak pernah ada. Ya. Maka demikian pula mereka dibangkitkan di hari kiamat kelak. Dalam keadaan khufah. Tidak beralas kaki. Dalam keadaan urah. Tidak berpakaian. Dan dalam keadaan tidak berkhitan. Ya. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Siddiqah ibnatus Siddiq, seorang wanita yang jujur. Wanita yang benar, putri dari seorang lelaki yang amat jujur radhiyallahu an. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah. Kau berkata, wahai Rasulullah, ar-rijalu wan-nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Wahai Rasulullah, apakah ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan demikian, laki-laki dan wanita semua mereka saling melihat aurat mereka satu dengan yang lainnya, sebagian melihat aurat sebagian yang lainnya? Qal, maka dijawab dan spontan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Aisyah. Wahai Aisyah, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalika. Peristiwa di hari kiamat itu, urusan di hari kiamat itu lebih atau sangat dahsyat. Sehingga tidak mungkin mereka ya melakukan hal tersebut. Artinya melihat ini, punya kesempatan melihat aurat fulan, si fulana melihat aurat fulan. Tidak mungkin, karena keadaannya berbeda. Tidak ada sempat untuk melihat. Masing-masing sedang memikirkan tentang dirinya, tentang amal perbuatannya ketika dia di dunia. Ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalika. Wahai Aisyah, perkaranya ya terlalu besar, terlalu sulit ya, untuk kemudian menjadikan mereka melihat yakni aurat mereka. Dalam satu riwayat yang lain, yakni dalam redaksi yang lain, Nabi alaihissalam bersabda, al-amru ahammu min an yanzura ba'dhum ila ba'dhin. Bahwasanya perkara itu sungguh ya sangat ya sangat besar ya. Perkara itu yang mereka hadapi lebih jauh lebih penting, jauh lebih besar daripada apa yang daripada melihat sebagian pada sebagian yang lainnya. Nah, di sini juga salah satu di antara berita-berita gaib yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana manusia dibangkitkan di hari kiamat kelak. Ya, sebagaimana mereka dilahirkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan, maka demikian pula mereka dibangkitkan seperti ketika mereka dilahirkan dari perut ibu mereka. Ya. Tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak berkhitan. Ini berita dari Nabi alaihissalam tentang bagaimana manusia dibangkitkan di hari kiamat kelak. Nah, ummul mukminin radhiyallahu anha, dan ini menunjukkan kesucian diri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau tidak seperti apa yang dituduhkan oleh kaum munafikin. Ya. Yang menuduh beliau berbuat zina, na'udzubillah. Ya. Orang yang menuduh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha berbuat zina, berarti dia telah kufur kepada Al-Qur'anul Karim. Allah menurunkan dalam Al-Qur'anul Karim pada surah An-Nur 13 ayat menjelaskan tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha. dan menegur orang-orang beriman. Ya, ada satu dua orang ketika itu yang ikut nimbrung berbicara tentang masalah ini. Ditegur oleh Allah Ta'ala, diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kata Aisyah, aku tidak menyangka bahwa Allah menurunkan ayat yakni yang dibacakan tentang aku sampai hari kiamat kelak. Dan ini menunjukkan satu kemuliaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia dibangkitkan dari kiamat kelak dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak berkhitan, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan wanita yang dibangkitkan dari kiamat itu saling melihat aurat mereka?" Ini menjual kesucian dirinya, kemuliaan dirinya. Bahwa beliau ada orang yang terpelihara pandangan matanya. Radhiyallahu anha. Karena itu yang dibayangkan oleh beliau. Dalam arti, malu. Dalam satu riwayat beliau mengatakan. Dalam satu riwayat yang lain beliau menjelaskan. Ketika Nabi SAW memberitahukan tentang hal ini. Auratku. Ya sawatah. Kata beliau. Bagaimana dengan auratku? Apa dilihat oleh manusia? Ini menunjukkan kehormatan dirinya. Radhiyallahu anha. Kata beliau, setelah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perkaranya amat besar. Ya, seorang tidak punya lagi pikiran, tidak punya lagi bayangan untuk dia memperhatikan aurat orang lain. Ya, manusia akan memikirkan tentang apa yang akan dihadapi, yang akan dihadapinya. Dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang ada dan berbagai macam kesulitan yang ada. Ya. Jangankan di akhirat, di dunia. Kalau terjadi sesuatu, kadang-kadang ada orang telanjang keluar dari kamar mandi, lari dari rumahnya. Ada gempa bumi yang dahsyat. Tidak sempat pakai pakaian. Keluar dari rumahnya, lari dalam keadaan telanjang. Itu di dunia. Dia lupa auratnya. Dia ingin menyelamatkan dirinya. Ya. Nah, apalagi di akhirat. Maka seorang tidak akan disibukkan, tidak akan dipentingkan dengan dia melihat aurat orang lain. Ya. Masing-masing memikirkan tentang amal perbuatannya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni. Ya. Tentang salah satu gambaran dari kiamat kelak yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari ketika seorang lari dari saudaranya. Tak ada sempat lihat aurat saudaranya. Lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibunya, lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, lari dari istrinya dan lari dari anak-anaknya. Likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni, setiap orang ketika di hari tersebut mempunyai urusan-urusan sendiri-sendiri. Dan urusannya, perkaranya bukan kecil. Perkaranya besar. Ya. Perkaranya bukan sekedar ibarat seorang ditusuk duri di kakinya. Lebih dari itu. Dahsyatnya hari kiamat. Maka tidak ada kesempatan, tidak ada kepentingan untuk melihat aurat orang lain. Dan orang pertama yang akan diberikan pakaian oleh Allah Azza wa Jalla adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini semua dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Dan kita wajib beriman pada hadis-hadis tersebut. Jadi intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dahsyatnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat kelak, dan bahwa setiap manusia akan disibukkan dengan perkara masing-masing. Dia tidak memikirkan lagi perkara orang lain. Dia sedang memikirkan tentang amal perbuatannya, tentang hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dipikirkannya. Bukan kemudian untuk melihat aurat orang lain, tidak. Kemudian juga diambil dari hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keadaan manusia di padang mahsyar ketika mereka dikumpulkan, bahwa mereka dikumpulkan laki-laki dan wanita di satu padang yang sama dalam keadaan tidak berpakaian, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tidaklah seorang hamba terjerumus dalam keadaan dalam perbuatan maksiat melainkan dia dalam keadaan lalai, lalai tentang akhirat, lalai dari pandangan Allah, lalai dari apa yang akan ditanyakan di akhirat kelak. Semua itu karena kelalaian-kelalaian tersebut menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rasa malu yang dimiliki oleh wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki rasa malu yang luar biasa. Ya, Aisyah Ummul Mukminin dan yang lainnya, seperti kisah tentang seorang wanita berkulit hitam yang dia sering kesurupan, kemudian dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakannya. Ya Rasulullah, saya ini sering kesurupan, saya mohon, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersabar akan dimasukkan surga atau saya doakan kamu. Kata wanita itu, doakan saya Rasulullah. Ya, aku ingin sabar. Tapi aku minta kepada engkau ya Rasulullah, agar engkau mendoakan aku, agar ketika aku kesurupan, auratku tidak terbuka. Ini menunjukkan bagaimana rasa malunya mereka terhadap aurat mereka. Ya. Maka dari itu, merupakan fitrah wanita yang murni, fitrah wanita yang lurus, fitrah wanita yang benar, tatkala dia memiliki rasa malu, kalau sampai auratnya terlihat oleh orang lain. Dan wanita, bagi seorang wanita mukminah, tubuhnya adalah aurat, ya, yang boleh tampak wajahnya dan kedua telapak tangannya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita dengar dari hadis-hadis yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan memberikan dan menambah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa meningkatkan amal-amal kebaikan, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, dan agar kita istiqomah di atas jalan yang benar. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam. Sementara itu yang dapat disampaikan dari materi yang dibahas pada kesempatan yang baik ini. Dan demikian pembahasan bab ar-raja selesai, dan khauf selesai, dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita berbicara tentang bab yang ke-51, bab ar-raja, yaitu bab tentang harapan seorang hamba kepada Allah dan rahmat dan kasih sayangnya. Aku qulu hadza wallahu taala a'lam.